السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni' Imam Al-Hajjawi, yang sampai kita kepada bab Al-Laqiq, itu anak pungut atau orang yang tersesat kemudian dipungut. Ya, fadhal Syekh Akhra. Al-Mu'allif rahimahullah wa ta'ala, wa in aqarra min huna wa namasad. Naam, wa in aqarra. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به. Dan apabila seseorang laki-laki atau wanita yang memiliki suami muslim atau kafir mengklaim dan mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka diikutkan atau diterima pengakuan dan klaim tersebut walau ba'da mautil laqiq, walaupun setelah wafat atau matinya anak tersebut. Ya. Wa in aqala rajulun aw imra'atun, bila kemudian seseorang datang dan menemui orang yang menemui memungut seorang anak tadi, dan orang ini laki-laki atau perempuan, lalu mereka mengakui, mengikrarkan bahwa ini adalah anaknya, ya, maka tidak perlu diminta bukti dan segala macam untuk tes DNA. Tidak perlu tes DNA, itu nanti ada pembahasannya, ya, langsung menjadi anaknya, ya, dan statusnya adalah anak dari dia. Karena syariat yang agung sangat mementingkan untuk nasab seseorang itu sampai kepada orang tuanya. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Huradu lil firashi wa lil ahiril hajar. Anak itu diikutkan ke kasurnya. Ke kasurnya maksudnya kapur kepada bapaknya. Dan menuduh seorang bukan adalah anak dari bapaknya yang kelihatan zahirnya adalah bapaknya, ini tidak boleh tentunya. Dan bahkan menuduh orang berzina dalam Islam ada sanksi khusus sebanyak 80 kali cambuk kalau dia tidak membawa saksi bahwa orang itu berzina. Kalau orang mengatakan ini kamu bukan anak dari bapakmu, ya, atau seorang anak merasa dia bukan anak dari bapaknya karena dia mendapat perlakuan beda dari yang lain, ini juga tidak boleh. Karena syariat yang agung Allah Azza wa Jalla melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga privasi nasab seseorang, tidak mudah-mudahnya, tidak bermudah-mudah untuk menafikan nasab yang zahirnya adalah nasabnya dia, ya. Mencampurkan nasab orang bukan kepada orang tuanya. Walau ba'da mautil laqiq, walau setelah anak yang dipungut tadi meninggal, seorang memungut anak, ya, kemudian dia sebar umumnya fotonya di medsos. Setelah beberapa pekan datang orang yang mengaku bahwa ada bapak dan ibunya dari fotonya, dari segala macam, dia yakin itu anaknya. Tapi anak ini statusnya sudah meninggal. Ya, lalu apa fungsinya lagi? Fungsinya kalau dia baru meninggal, tentu dimakamkan, kalau bapak ibunya adalah muslim, dimakamkan di kuburan muslim. Ya, dan sebaliknya. Kemudian kalau ada warisan tadi, mamanya ditemukan dengan anak dalam kajian sebelumnya, ada emas yang ditemukan di tempat anak itu dibuang waktu bayinya, ya, tentu ini diwariskan kepada laki-laki yang sebagai mengaku sebagai bapaknya atau perempuan yang mengaku sebagai ibunya tadi. Maksudnya Syekh. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه dan anak tersebut tidak diikutkan ke dalam agama bapaknya, agama kekafiran, kecuali dengan keterangan dan bukti yang jelas disaksikan, diikrarkan bahwa anak tersebut terlahir dari istrinya. Ya. Wala yadma'ul kafira. Bila yang mengaku tadi laki-laki tadi adalah non muslim, kafir. Ya, dia mengaku bahwa ini anaknya dia. Ya. Sebelumnya kan kita sudah katakan bahwa kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Dalam agama kita, anak itu lahir dalam keadaan fitrah sesuai dengan Islam. Bapak dan ibunya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi atau Nasrani. Ditemukan tadi dalam keadaan dia namanya masih bayi. Ditemukan oleh seorang Muslim. Lalu kemudian beberapa waktu setelah beberapa tahun ada non-Muslim yang mengaku bahwa itu adalah anaknya. Ya, maka tidak bisa diikutkan kepada agama yang mengaku tadi. Kecuali yang mengaku tadi ada saksi, yang saksi tadi jadi saksi pada kelakah lahiran si anak atau pada istrinya, ya, seumpamanya yang bersaksi adalah dukun yang membantu persalinannya atau dokter yang mengaku persalinannya, ya, maka baru bisa diikutkan kepada bapaknya. Kalau tidak, anak itu agamanya Islam, bapaknya terhadap agamanya. Nanti setelah anak umur bisa memilih agama, ya, dia memilih Islam tentunya. Baik, terus. رقي وإن اعترف برقي ما سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة dan apabila anak tersebut mengakui atau mengklaim dia adalah seorang budak dari tuan seseorang ma sabq munafin akan tapi bersamaan dengan perkara-perkara yang menafikannya atau dia berkata bahwa dirinya seorang kafir lam yukbal minhu, maka klaimnya ini tidak diterima, klaimnya tersebut tidak diterima. Wa in idda'ahu jama'atun qudima dhul bayyinah, dan apabila ada sekelompok orang yang mengklaim atau mengakui bahwa dia anak itu adalah anaknya, maka yang diterima adalah yang memiliki bayyinah, yaitu bukti. Wa illa faman alhaqathu alqafatu bihi wa illa tau, apabila tidak ada maka dia diikutkan bersama orang yang mengetahui nasab terhadap dirinya. Nah, bila kan yang ditemukan kemarin bisa jadi bayi, bisa jadi orang dewasa yang tersesat atau dia umumnya keluar dari rumahnya dan enggak bisa pulang, atau dia berada di tempat yang luas, tempat orang ramai, kemudian enggak ketemu dengan saudaranya, ya. Bila dia mengaku bahwa dia budak yang bisa diperjualbelikan, dan ada hal yang menafikan statusnya sebagai budak, di mana dia berjual beli sendiri. Kalau budak dia tidak boleh berjual beli sendiri. Budak dia harus, dia sebagai seperti harta yang menjual membeli adalah tuannya, kecuali kalau tuannya mengizinkan. Ya, dalam kasus ini ketika ditemukan dia orang yang tersebut tadi, dia ada uang dan kemudian beli minuman sendiri. Ya, berarti dia bukan budak, karena kalau budak dia tidak mungkin melakukan sebelum dia minta izin kepada tuannya. Ya, dalam kasus ini dia tidak. Kemudian setelah beberapa saat, setelah dia umpamanya ingatannya kembali, kemudian dibuka-bukanya memori dan segala macam, dia bisa menghubungi keluarganya lagi. Katanya, ya, dia adalah budak tuannya, maka ini tidak diterima. Atau dia mengaku bahwa dia adalah kafir, juga tidak diterima. Wa nidda'ahu jama'atun, bila anak pungut tadi diklaim atau diakui oleh sekelompok orang, lebih dari satu orang, bahwa adalah anaknya. Si A mengatakan, datang si A, katanya, ini anak saya. Dan berapa lama kemudian datang si B, itu anak saya, datang C, anak saya. Ini anak siapa? Tentu kalau bingung si orang yang mengutnya, bawa ke pengadilan, pengadilan memutuskan. Lalu pengadilan memutuskan berdasarkan saksi. Ya, saksi yang tentu dicek saksiannya, statusnya, dan seterusnya. Bila tidak ada saksi, satu pun tidak ada yang membawa saksi. Ya, amin al-haqqatul qafatu bihi, siapa yang dikatakan dia adalah bapak dari anak ini oleh al-qafah. Al-qafah jama' qa'if, qa'if adalah suatu ilmu qiyafah. Ilmu qiyafah dalam masa dahulu dikenal ada satu kaum dari bangsa Arab, dari suku Arab Badui, dinamakan dengan al-mudlaj, Bani Mudlaj. Bani Mudlaj itu memiliki keahlian, kemampuan diberikan oleh Allah Azza wa Jal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia bisa menentukan ini anak ini atau tidak. Ya, kalau sekarang mungkin lebih canggih dengan tes DNA. Maka bila dokter tim ahli DNA menyatakan bahwa ini adalah DNA-nya sama dengan yang B, bukan dengan C dan A, ya, maka adalah itu. Kalau di masa dahulu dengan ilmu kiafah tadi, di mana ilmu kiafah tadi itu ada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Quraisy menuduh Usama bin Zaid bukanlah anak dari Zaid bin Harithah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu terganggu. Kenapa? Karena Zaid warna kulitnya putih, sedangkan Usama warna kulitnya agak gelap hitam. Maka orang-orang Quraisy mengatakan itu bukanlah anak dari Zaid, padahal adalah anak Zaid. Bila mereka menuduh nasab dari Usama, sedangkan Zaid adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Usama pun adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terganggu. Ya, adalah Umar bin Khattab lebih mendahulukan Usamah bin Zaid daripada anaknya Abdullah bin Umar. Jika dalam satu kasus Abdullah bin Umar kemudian minta keadilan kepada Umar bin Khattab terhadap pembagian dari rampasan perang, maka Umar memberikan lebih kepada Usamah bin Zaid. Ibn Umar menagihkannya, merasa tidak adil kelakuan khalifah bapaknya sendiri, maka Umar mengatakan sungguh bapaknya lebih dicintai oleh Rasulullah daripada bapakmu, dan anaknya lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada anakku, dan aku pun lebih mencintai orang yang dicintai Rasulullah SAW daripada orang yang aku cintai. Ya, dikenal sama bezak dengan hibbu hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah adalah orang yang disayangi Rasulullah, dan Usama adalah orang kesayangan dari orang kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan berita bohong yang disebarkan oleh orang Quraisy, Rasulullah terkagum. Apa kemudian ada seorang Mujazzaz al-Madlaji, Mujazzaz dari suku al-Mudlaj tadi, suku Arab Badu tadi, datang dan Rasulullah SAW menutup dengan kain wajah dan tubuh Usamah dan Zaid, tetapi kaki mereka didekatkan, kakinya terbuka, terbuka kakinya berdekatan. Lalu dilihat, diperhatikan oleh Mujazzaz, kata dia, hadhil qadam min hadhihi ba'duha min ba', kata dia, ini kakinya sama. Subhanallah, ilmunya tidak perlu beri bawa ke lab, dengan cukup dia mengatakan sama, berarti diyakini nasabnya adalah sama. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada manusia yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Juga dikenal dalam peradaban Arab bahwasanya mereka bisa melihat jejak telapak kaki yang berada di atas pasir, ini jejak siapa. Dia bisa, kalau disuruh menggambar, dia bisa menggambarkan wajah orangnya dengan melihat bekas telapak kakinya. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah, ya, itu sengaja Abu Bakar memerintahkan budaknya untuk membawa kambing, sehingga bekas telapak kaki kuda mereka, Rasulullah SAW dan Abu Bakar, tidak bisa diikuti oleh orang-orang Quraisy dengan menggunakan ilmu jejak tadi. Ya. Dengan demikian berakhir pembahasan Al-Laqid, anak pungut ini, dan insyaAllah nanti kita lanjutkan dengan bab Al-Waqaf. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan syarah dari satro yang akhir atau bagian terakhir terkait dengan anak al-laqid, anak pungut, dan alhamdulillah untuk perincian dan penjelasan lebih dalam kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV, kami buka kesempatan untuk bertanya di line telepon 0218236543, dan kami harap pertanyaan sesuai dengan pembahasan dan secara umum muamalah. Kita berikan kesempatan yang pertama, silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan hamba Allah di perjalanan, Ustaz. Baik, silakan, Pak. Silakan. Ustaz, ana mau menanyakan terkait dengan muamalah, Ustaz, apa istilah materi? Ya. Ustaz, ana ada ingin bekerja sama dengan teman ana terkait dengan usaha. Namun usaha tersebut usaha perdagangan biasa, Ustaz, ya. Ana mau tanyakan, kira-kira ada enggak dari syariat menentukan keuntungan harus tidak boleh melebihi sekian persen, Ustaz, dari modal yang disertakan? Itu saja, Ustaz, ana tanyakan. Terima kasih. Terus seperti apa secara syariatnya agar tidak terhindar dari riba, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Keuntungan untuk modal yang disertakan atau keuntungan dari modal usaha seluruhnya? Baik, kita jawab, tidak ada masalah. Ya, mengenai keuntungan dalam syariat, selagi kalau dia berjual dari modalnya, selagi dia tidak menipu pihak yang pembeli, yaitu dengan menjual lebih tinggi jauh di atas harga pasar, maka hukum asalnya keuntungannya adalah halal. Kalau yang dimaksud adalah keuntungan bagi hasil, keuntungan bagi hasil tentu tidak boleh diikat dengan besaran modal, baik berdasarkan persentase atau nominal tetap. Bila dia menyerahkan dana 100 juta rupiah, lalu dia mengatakan, buat saya setiap tahunnya 20% ya. Kalau untung 200%, ambillah olehmu 180, gak apa-apa, saya cukup 20% saja dari 100 juta. Ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena mengandung unsur riba dan gharar. Kenapa riba? Berarti uang Anda tidak akan berkurang. Padahal namanya usaha, mungkin untung, mungkin rugi. Dan kan Anda tidak, uang 100 juta Anda tetap terus bertambah 20 juta, 20%. Ini mengandung unsur riba dan gharar. Kalau usahanya rugi, Anda tetap minta 20 juta. Ya. Dan kalau untungnya besar sekali, Anda tetap dapat 20 juta. Dapat untungnya umpamanya 1 miliar. Berarti Anda cuma dapat 2% keuntungan Anda. Ya, tentu Anda merasa tertipu. Padahal modal Anda adalah umpamanya 50%. Modal saya 50%, keuntungannya cuma dapat 2%. Ya, ini mengandung unsur gharar dan riba dan haram. Tidak boleh keuntungan itu diikat dengan nominal dana yang disertakan, baik dengan nominal tetap atau dengan persentase dari modal yang disertakan. Lalu yang boleh bagaimana? Yang boleh dari persentase yang disepakati dari laba yang dihasilkan. Di akhir tahun, berapa laba bersih dibagi berdasarkan kesepakatan di awal. Andai modal yang dasar 100 juta dan si pengelola sebelumnya juga sudah ada modalnya 100 juta juga, berarti modal Anda adalah 50%. Tentu kerugian Anda menanggung 50%. Kalau untung, Anda dapat 50% juga. Tapi alhamdulillah si pengelola berbaik hati, kata dia, ya, karena saya butuh modal kamu, tidak apa-apa untuk kamu keuntungan 60%, saya 40%, ya, dengan risiko kerugian dan segala macam ditanggung berdasarkan porsi modal 50-50. Dengan demikian dibolehkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, taib. Nam, jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya, yang sedang di perjalanan, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Jazakumullah khair wa barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua bagi para penanya. Silakan di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, akhi? Ana Hartono dari Surabaya. Silakan Pak Hartono, pertanyaannya. Ya, mau bertanya Ustaz, ya. Jika panitia pembangunan masjid itu menggalang donasi untuk wakaf, nah, maka ketika untuk mempermudah, dengan maksud mempermudah pengurusan sertifikat, apakah diperbolehkan di notaris itu untuk merubah sertifikat SHM menjadi wakaf itu langsung seolah-olah wakaf dari pemilik sertifikat yang pertama, padahal sejatinya sebenarnya adalah itu jual beli gitu loh. Mohon nasihatnya Ustaz. Sebentar, ulangi bagaimana? Masjid. Pak Hartono, diulangi kembali pertanyaannya Pak. Menggalang donasi wakaf untuk lahan tanah masjid. Nah, untuk mempermudah pengurusan di BPN, apakah diperbolehkan kita merubah sertifikat hak milik menjadi sertifikat wakaf? Benarnya panitia masjid dari pemilik sertifikat tersebut. Ada konsekuensi enggak? Tidak ada sebenarnya, karena pemilik sertifikat menyadari bahwa ini jual beli, dan untuk mempermudah panitia masjid, pemilik tanah itu setuju untuk seolah-olah dia yang wakafnya gitu. Kalau dia yang wakaf, berarti dia wakif. Kalau dia yang wakif, dan jamaah yang wakif, tentu bisa dia menguasainya. bila terjadi umpamanya wakaf tidak diurus dengan baik, iya atau tidak? Nah, Ustaz. Ini tentu berisiko. Maka wallah ta'ala alam, mungkin kita berpikiran ribet, tapi lebih baik itu diuruskan, baik diuruskan, tidak bu, janganlah mencari-cari jalan yang tidak benar, mengelabui aturan kenegaraan, padahal manfaatnya untuk kebaikan rakyat juga. Dibuatkan akad jual beli dahulu dengan pemilik dana, ya, kemudian baru si pemilik dana tadi yang mewakafkannya. Dicatatkan di kantor agama atau di badan, di BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, Ustaz, jelas sekali. Demikian ya. Pak Hartono, cukup? Ya, jazakallah khair. Wa iyyaka jazakallah khair Pak Hartono di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan insyaallah untuk bab wakaf secara khusus kita akan simak pembahasannya di pertemuan yang akan datang, Pak ya. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Kita berikan kita sapa kembali, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Nama Ibu Samina di Cibinong. Bu Samina, silakan. Ini saat saya teringat setelah Ustaz membuka pembahasan tentang anak pungut. Waktu saya berusia 14 tahun, uas saya itu yang di Bandung, pungut anak kecil, dididik sampai dewasa. Nah, setelah dewasa, anak didiknya itu di mengalami gangguan jiwa, disekolahkan di laut. Nah, terus begitu, setelah gangguan jiwa, dioper ke Jakarta, diasuh sama ibu bapak saya. Nah, setelah itu, saya yang memberi makan orang yang kurang waras itu. Nah, dalam beberapa bulan, orang yang kurang waras itu menghilang. Entah rekayasa dari uak saya, entah dari siapa. Nah, dalam hal ini, uak saya yang di Bandung itu sudah meninggal. Bagaimana ceritanya selanjutnya, apakah uak saya atau apa gimana gitu? Mohon nasihat saja kamu rekayasa sampai uak. Halo Ibu, Ibu Samina. Iya. Eh, sebentar, silakan Ustaz. Yang ditanyakan apanya Ibu? Iya, maksudnya apa memang ini sebuah rekayasa orang waras itu dihilangkan kepada saudara saya, kepada orang tua saya atau kepada uak saya yang di Bandung, atau memang dia menghilang sendiri, saya nggak tahu jejaknya sampai sekarang, entah orang itu yang kurang waras sudah meninggal atau belum, wallahu a'lam. Nah, itu yang saya masih samar sampai seumur sekarang. Konsekuensi hukumnya apa? Apakah masalah warisannya kah atau apanya kah Ibu tanyakan? Enggak ada, dia dari Serang. Baik, jadi Ibu hanya bertanya sebatas yang disampaikan ya Bu ya, terkait dengan masalah apakah ada rekayasa atau tidak. Itu saja Bu ya. Mohon nasihat ya, jejak mulut kayak Allah. Allah telah alam, sesuatu yang tidak mampu kita melakukannya untuk Allah tidak akan memberikan sanksi atas perbuatan tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita sesuatu yang berkemampuan kita. Kita dititipkan mendapatkan amanah seorang untuk kita pelihara, dan qadar Allah dia menghilang. Ya, apakah kita berdosa? Jawabannya tentu tidak. Dan luar kemampuan kita. Apakah kita ada kewajiban untuk mencarinya sebagai bentuk tanggung jawab? Jawabannya juga tidak. Ya, ya. Itu kewajiban bagi pihak berwenang. Anda tinggal melaporkan kepada pihak berwenang, pihak berwenang yang mencarinya. Bila mereka lalai dengan amanah, itu urusan mereka dengan Allah SWT. Ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Samina di Cibinong. Tabarakallah fi. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543, dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana umum? Dengan Mbak di Kalimantan, Ustaz. Baik, Ibu di Kalimantan, silakan. Pertanyaannya, Bu. Kalau mengenai zakat harta, Ustaz. Iya, bagaimana, Bu? Zakat tanah kan zakat emas. Saya mempunyai emas sudah memasuki nisab 140 gram di bulan Rajab nih, Ustaz. Baik. Ya, kemudian apakah yang baru-baru yang uang yang baru dapat itu masuk ke zakat atau atau di tumisabnya lagi? Oh, baik. Itu saja, Ibu, pertanyaannya. Ada utang uang saya diutang sama kakak itu di mana itu, Ustaz? Anda pinjamkan ke kakak begitu atau Anda minjam ke kakak? Pinjamkan, Bu, ya. Baik. Emas itu dipakai atau tidak, Ibu? Iya, Ustaz. Dipakai. Dipinjam untuk beli rumah. Anda, emas Anda yang apa ini sob tadi, apakah emas perhiasan yang dipakai atau emas lantakan? Emas perhiasan tapi untuk disimpan. Akan tetapi apa, Ibu? Tidak jelas. Perhiasan tapi bentuk perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, untuk tapi disimpan tidak dipakai. Baik, Bu. Ya. Silakan, Ustaz. Bila emas adalah berbentuk perhiasan, maka dia adalah pakaian bagi wanita. Seperti alat harta-harta yang lain yang dipakai, rumah yang dipakai, kendaraan yang dipakai yang nilainya lebih jauh dari nisab. Tidak ada kewajiban zakatnya. Begitu juga dengan emas perhiasan pakaian wanita tadi. Akan tetapi, kalau dia tidak pernah dipakai, berarti fungsinya berubah menjadi sebagai penyimpan kekayaan. Ya, maka dia terkena zakat. Kapan mengeluarkan zakatnya? Semenjak, kalau dia beli dicicil, semenjak sampai 85 gram. Namanya dia beli, tadi dia mengatakan di Rajab ini, sampai 1 tahun. Ya, dan sudah Rajab kemarin sudah 140 gram umpamanya, ini di atas nisab. Di Rajab ini dia keluarkan zakatnya. Apakah hanya emas itu saja atau harta yang lain juga dikeluarkan, disamakan, digabungkan haulnya dan nisabnya? Yang sama yaitu emas, rupiah, dan harta perniagaan itu digabungkan nisab dan haulnya. Nisab dan haulnya. Kalau setiap harta Anda hitung nisab dan haulnya masing-masing, setiap terima hitung haul dan nisabnya, akan merepotkan Anda menghitung zakat. Ya, maka yang meringankan cukup satu dari jenis harta tadi yang sama, emas, rupiah, dan harta perniagaan di Rajab sampai nisab. Maka rupiah dan harta perniagaan yang lain juga mengikut. Maka ketika di Rajab nanti ada anaknya, maka yang Anda zakatkan adalah emas tadi sekian, 100 sekian gram. Ada uang tunai waktu itu, ada di rumah, ada juga di bank. Hitung semuanya digabungkan. Ada juga barang dagangan, Anda umumnya dagang kain, dagang buku-buku Islami atau dagang yang lain, itu juga barang dagangan juga dihitung, dimasukkan ke dalam nisab dan haulnya, kemudian dizakatkan semuanya. Kumpulan umpamanya dari emas umpamanya 140 juta. Uang tunai ada umpamanya 160 juta, sudah 300 juta. Barang dagangan dihitung dengan nilai modal per hari ini ada 400 juta juga. Berarti semuanya 800 juta dikali 2,5%. Ya. Itu yang dikeluarkan. Kita berarti 20 juta yang dikeluarkan, ya. Allahu a'lam. Naam, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Ustaz, demikian Ibu yang bertanya di Kalimantan. Ya, semoga ini menjadi pencerahan dan juga jawaban bermanfaat buat ibu dan juga bagi yang lainnya. Baik, kita berikan kesempatan masih via telepon di 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo, silakan sudah masuk. Iya, halo. Baik, mohon maaf tampaknya terputus sambungan teleponnya. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan terakhir bab al-lakit atau anak yang dipungut, ya, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya Ibnu Komar dari Cilegon, Pak. Dari Cilegon ya, Pak? Betul. Baik, silakan pertanyaannya, Pak. Mau nanyain tentang tadi yang apa untuk zakat mal ya, yang berupa emas. Baik, silakan. Sudah masuk nisab dan haulnya ya, waktunya. Nah, itu zakat yang dikeluarkannya itu apakah berdasarkan harga emas waktu itu saat harga beli sama harga jual kan beda ya. Yang kita jadi patokan mana, Pak ya? Itu ya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Kita simak jawabannya. Ya, kalau umpamanya laki-laki tentu dia lebih suka membeli emas lantakan atau emas batangan. Nah. Ya. Apakah harga beli saat beli atau saat jual, atau apa harga di saat jatuh tempo zakat atau di awal? Jawabannya, saja tuh tempo zakat, kalau Anda keluarkan batangan emasnya selesai urusannya. Anda umpamanya punya sebanyak 1000 gram emas. Keluarkan 2,5% dari 1025 gram emas 24. Itu yang terserah Anda harga sekarang rupiah atau harga lalu. Tapi kalau yang Anda ingin mengeluarkan rupiah, tentu Anda kan kewajibannya emas. Berarti, kalau Anda mengeluarkan rupiah, berarti Anda beli emas sekarang. Kewajibannya kan sekarang. Berapa harga emas sekarang, bukan harga jual, harga beli, karena Anda mau beli. Ya, bisa difahami ini. Bukan Anda pilih harga yang murah. Harga yang murah mungkin setahun lalu awal waktu Anda beli lebih murah, harga masih 800. Nah, zakat Anda umpamanya 10 gram, berarti Anda keluarkan 8 juta. Padahal sekarang harganya 900 lebih, berarti 9 juta lebih. Ya. Juga bukan harga jual, karena Anda mau beli, karena kewajiban Anda adalah emas. Berarti Anda akan beli emas. Ya. Kalau harga jual itu lebih murah dari harga beli, ada selisih umpamanya sekian rupiah. Ya. Yang wajib Anda kalau ingin pakai rupiah, kalau pakai emas selesai. Itu tadi adalah Anda punya 1000 gram, Anda keluarkan 25 gram. Ya, bisa jadi emas 5 gram, 5 gram lantakan 5 keping, Anda berikan kepada mustahiknya, mungkin keluarga A 1 keping, B 2 keping, C 1 keping, D umumnya sisanya 3 keping ya, atau 2 keping, nah seterusnya. Tapi kalau Anda ingin mengeluarkan rupiah, berarti Anda konversi, Anda cari tahulah harga emas per hari ini dan harga belinya berapa, dengan itu Anda keluarkan rupiah. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Barakallahu fiik. Demikian Bapak yang bertanya di Cilegon Taib. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, masih pertanyaan via telepon di 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya Windy di Depok. Ah, Windy, silakan. Oh iya. Ustaz, saya mau bertanya. Saya bekerja di salah satu instansi pemerintah. Nah, ini saya mau bertanya, pemimpin saya itu suka memberikan uang setiap waktu, dan setelah saya cari tahu ternyata itu uangnya itu dari orang yang senang sama pemimpin saya karena sudah dibantu. Nah, itu saya mau bertanya, Ustaz, itu gimana ya hukumnya ya? yang uang yang saya dapatkan itu ya. Wallah telah alam. Apakah Anda yakin uangnya adalah uang orang itu? Setelah saya jadi orang itu setiap ketika memberikan uang, kalau datang ke tempat pemimpin saya, pimpinan saya itu ya, dan setelah itu langsung dibagi-bagikannya ke Anda gitu, ke bawahannya semua, jadi dibagi rata langsung. Iya, langsung. Setiap orang itu datang berlangsung, hari itu ada bonus untuk semua karyawan gitu. Iya. Nah itu gimana Ustaz ya hukumnya ya? Ya, wallah ta'ala, itu uang rishwah haram. Bagi dia haram. Kalau Anda tahu uang haram, ya bagi anda pun tidak halal, kecuali Anda statusnya pada saat menerima itu dalam keadaan fakir miskin. Karena uang seperti itu halal untuk fakir miskin. Andai di hari terima uang itu ada kebutuhan sifatnya urgen dan dana yang tersedia tidak ada, boleh Anda pakai dan tidak wajib Anda ganti. Kalau misal ini uangnya itu karena hadiah, apakah boleh juga Ustaz? Hadiah maksudnya? Karena pemimpin saya udah bantu orang ini, jadi karena senang, jadi sifatnya kayak hadiah gitu Ustaz. Apakah boleh juga atau gimana sih Ustaz? Pimpinan Anda ini karyawan juga atau pemilik perusahaan dia? Yang mana? Pimpinan Anda ini, Anda BUMN kan, berarti nggak ada pemiliknya kan, negara? Iya, jadi orang pimpinan menerima hadiah? Iya. Makasih. Boleh apa tidak? Nah itu dia Ustaz, makanya saya masih bingung itu gimana Ustaz. Ada acara aturan KPK, saya kira tidak membolehkan pimpinan di sebuah instansi pemerintah menerima hadiah dari siapapun, kecuali dia terima mungkin di rumahnya dan tidak berhubungan dengan bisnisnya, karena rumah tetangga, karena adiknya, itu tidak ada masalah. Tapi bila yang memberikan hadiah itu walaupun di rumah, tapi berhubungan dengan instansi tadi dalam proyek dan segala macam, itu tetap melanggar ketentuan negara, secara hukum negara, secara syariat, ya, itu adalah rishwah. Baik. Penerimanya pimpinan Anda dalam neraka, pemberinya dalam neraka, dan uangnya adalah uang yang haram. Cukup Pak Windy, jelas? Ya, jelas, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah. Baik, barakallahu fi. Kita berikan kesempatan berikutnya sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat di 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Sar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Pak, di mana? Dengan Pak Indra di Lahat Pak Sar, di Palembang di. Ah, oh, baik. Pak Indra di Palembang ya. Silakan Pak. Iya. Silakan. Mau tanya Pak Sar ya. Nah. Ini kan kita ada punya perusahaan jasa konstruksi Pak Sar. Nah. Terus selama kita bekerja itu kita menerima pekerjaan dengan material dari yang pemberi pekerja. Yang material di yang punya material yang memberi pekerjaan, memberi kerjaan ke kami. Nah. Nah, selama pekerjaan itu setelah ada material-material bekas yang tidak terpakai, dan setelah pekerjaan selesai material-material bekas itu menumpuk di tempat workshop kami sebagai menjadi sampah, Pak Ustaz. Nah, terus yang saya tanyakan, gimana material tersebut seandainya kami jual, terus kami bagi-bagikan ke pekerja atau kami infakkan, hukumnya gimana, Pak Ustaz? Material berarti bernilai uang kan ya, karena bisa dijual kan? Iya, benar. Ya, tentu bukan milik Anda, milik perusahaan pemberi kerja. Tinggal Anda sampaikan kepada mereka, Anda katakan, kalau Anda ambil, saya kenakan sewa mulai dari hari ini. Sewa tempat di workshop. Bila nilai sewanya sudah sama dengan perkiraan harga barang sisa barang-barang kerja pekerjaan ini tentu kami jual dan kami ambil untuk biaya sewanya. Setelah itu hak Anda, hak perusahaan Anda dan uangnya mau Anda bagi-bagikan kepada karyawan Anda sudah halal, karena itu adalah imbalan sewa. Jelas. Tapi langsung jelas, Anda bagikan itu tidak halal kalau belum seimbang dengan jasa, apa namanya, space, penggunaan tempat yang seimbang dengan harga jualnya. Baik, cukup. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Indra di Palembang. Dan kita selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Di antaranya ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan pembahasan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami memiliki anak pungut yang diberikan pada waktu bayi, dan kami ketahui bahwasanya anak tersebut adalah hasil dari hubungan perzinahan, Ustaz. Ibunya telah wafat. Bagaimanakah nasab daripada anak ini? Dan kami selaku orang tuanya, apakah perlu menjelaskan tentang asal muasal terlahirnya anak tersebut? Jazakallah khair. Ibunya wafat, tapi nasabnya tetap nasab ibunya. Nah, ya, Fulan binti Fulan bin Fulana, ya, atau Fulana binti Fulana, tidak bisa dinasabkan kepada Anda. Ya, apakah harus Anda jelaskan? Tentu iya, tapi tentu setelah dia umpamanya cukup bisa memahami dengan baik, atau dari kecil pun Anda katakan bahwa kamu, ibu kamu sudah meninggal, ya begitu. Tidak perlu juga Anda mengatakan ibu kamu berzina segala macam, tidak. Ya, baik. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya adalah taib. Kami merupakan bekerja dengan menjalankan sebuah proyek, yaitu pembangunan rumah sakit, Ustaz. Dan sebagai pekerja, kami hanya menerima orderan. Bagaimana hukumnya ketika kami mengetahui bahwa yang mengorder atau yang memesan pembangunan rumah sakit tersebut mendapatkan modal dana pembangunan dari bank konvensional? Apakah ini halal bagi kami untuk menjalankan orderan tersebut atau tidak? Jazakallahu khair. Baik. Ya. Dalam hal ini ada khilaf para ulama, sama juga perbedaan para ulama dalam permasalahan ulama kontemporer dalam masalah kartu kredit. Apakah barang yang dibeli dengan kartu kredit halal atau tidak, karena uangnya dipinjam dengan pinjaman riba, atau rumah yang dibeli dengan KPR, apakah rumah itu halal atau tidak karena dibeli dengan pinjaman riba, atau kendaraan yang dibeli dengan cara leasing, apakah kendaraan tersebut halal jadi milik Anda, halal dipakai, ya, karena dibeli dengan cara yang mengandung unsur riba. Kaidahnya dijelaskan oleh para ulama, telah minta perbedaan para ulama mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Raddatut Talibin, ya, bahwa bila akad pinjam-minjam kredit dan ada persyaratan pertambahan bunga, ya, maka akadnya yang ribanya adalah tentu hukumnya sepakat haram, dan haram hukumnya batal. Tapi akad pinjamannya menurut mazhab Syafi'i ini juga batal, karena tidak bisa dipisahkan antara pinjaman dengan persyaratan riba tadi, dan jadi satu paket. Karena di sana ada mengandung yang unsur yang haram, ya, dan Allah mengharamkan riba, berarti akad riba adalah fasid, batal. Berarti pinjaman menjadi batal akadnya, dan perbuatannya jelas berdosa, dan uangnya pun batal, tidak sah di tangan dia. Ini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. yang dijelaskan dirincikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tentu ini berat bagi kaum muslimin yang megang mazhab Syafi'i. Apalagi di masa sekarang ini kebanyakan kaum muslimin telah melakukan bertransaksi APR rumah, leasing kendaraan, terus tadi perusahaan yang minjam dengan riba. Bagaimana Anda hidup di zaman ini? Ya, kemudian menggunakan fasilitas negara karena negara meminjam dana untuk membeli fasilitas tadi, untuk menyediakan fasilitas tadi dengan cara pinjaman riba juga, ya, tentu menyebabkan hidup Anda akan menjadi susah sendiri. Menurut pendapat yang lain, dan ini pendapat mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang kuat, dan ini pendapat yang kemudian didukung oleh ulama kontemporer yang bersidang di organisasi konferensi Islam bawah divisi fikih Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawli, lembaga fikih Islam internasional yang berpusat di Jeddah, yang beranggotakan para ulama dunia Islam. Mereka mengatakan bahwasanya ini dua hal yang terpisah. Satu, akad pinjam-meminjam atau akad kredit. Satu lagi, ada persyaratan tambahan, yaitu persyaratan denda keterlambatan atau persyaratan membayar lebih dari akad yang dari dana yang dipinjamkan, atau ada unsur ribanya. Maka mereka mengatakan yang diharamkan adalah riba, yang pinjaman adalah halal. Maka karena pinjaman halal, uang pokok yang diterima tadi adalah halal. Mengembalikannya dengan pertambahan itu yang haram. Yang pemakan ribanya yang haram. Yang peminjamnya dananya adalah dana yang halal. Maka dengan demikian terselesaikan banyak kasus dalam sebelumnya kita jelaskan tadi. Negara yang pinjam dengan riba tadi diberikan untuk fasilitas umum halal digunakan. Rumah yang dibeli dengan KPR riba tadi, bila Anda telah bertaubat kemudian Anda selesaikan ribanya, atau sudah lama selesai, rumah ini halal menjadi milik Anda. Begitu juga kendaraan, dan begitu juga bekerja di perusahaan yang perusahaan tadi ada melakukan pinjaman riba. Ya, begitu juga Anda bekerja di sebuah perusahaan, perusahaan itu bertransaksi dengan perusahaan lain yang setelah itu ada pinjaman ribanya, maka ini tidak masalah. Apa dalil jumhur tadi? Jumhur mengatakan kenapa bisa dipisah? Karena persyaratan yang batil, persyaratan yang haram itu dia gugur sendiri, batal sendiri. Ya, dalam hadis Barirah bahwasanya tuan dari Barirah ingin menjual Barirah. Barirah adalah budak wanita yang cantik. Ya. Maka tuannya berharap kalau dia jual, ya, nanti suatu saat dia merdeka, maka namanya wanita cantik tentu banyak ingin menikahinya dengan mahar yang mahal, sekalipun mereka siap. Kalau dia wafat, tentu tuan yang memerdekakannya tadi dapat warisannya. Ya. Dia butuh uang dan butuh uang hasil penjualan karena harganya mahal juga bila dijual. Dan butuh juga, ingin juga dia mendapatkan uang warisannya nanti dengan syarat tentunya perwalian milik dia. Maka dia ingin menjual Barirah dengan syarat siapa yang beli dan nanti merdekakan, perwaliannya milik saya, ya. Walaupun kamu sudah beli, kamu sudah beli, harusnya kan terserah kamu. Ketika kamu merdekakan, harusnya milik yang merdekakan pembeli kedua, ya, pemilik kedua, kan pemilik pertama. Tapi ini persyaratan yang dibuat oleh pemilik Barirah ini. Lalu Aisyah ingin membelinya, tapi persyaratan tersebut tentu akan merugikan, tentu juga tidak, apa namanya, tidak bisa diterima dengan akal sehat, di mana dia sudah membeli menjadi milik dia, tapi konsekuensi kepemilikan adalah milik penjual. Itu suatu hal yang tidak biasa dalam kehidupan keseharian. Anda beli rumah dan Anda bayar, tapi kalau Anda sewakan rumah ini, sewanya untuk si penjual. Tentu tidak ada dalam kehidupan seperti ini. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, ishtariha wa'atiqiha, ishtariha washtariti wa'atiqiha fa innamal wala'u liman a'taq. Kamu belilah dan terima aja persyaratannya, dan kemudian kamu merdekakan. Tetap bariroh itu nanti kamu merdekakan, perwaliannya adalah milik kamu, bukan milik yang mensyaratkan, karena persyaratannya adalah persyaratan yang batil. Maka akad jual belinya tidak, di sini ada akad jual beli dan ada persyaratan. Persyaratannya batal sendiri, akad jual belinya sah. Begitu juga tadi ada akad pinjam meminjam dan ada akad persyaratan riba. Maka jual belinya sah dan persyaratan ribanya haram. Maaf, pinjam meminjamnya sah dan uangnya halal, persyaratan ribanya yang batal demi hukum karena Allah dan Rasulnya mengharamkan. Nah, Ustaz, masya Allah. Ya, boleh, enggak ada masalah dia bekerja di perusahaan tadi. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan secara terperinci. Barakallah fiqh, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan yang sangat jelas bagi antum dan juga bagi yang lainnya. Barakallah fiqh. Kami angkat kembali, Ustaz, pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya bila saya menjadi panitia sedekah makanan setiap Jumat, akan tapi makanan tersebut saya yang buat dan donatur memberi makanan saya yang saya yang jalankan, di mana harga lebih murah dari harga biasa, bagaimana hukumnya, boleh tidak? Jazakallah khair. Ya, wallahu a'lam. Bila Anda menjual dengan cara istisna, tentunya orang memesan, ya, dia mengatakan saya beli darimu 100 porsi, ya, tapi bukan untuk saya, tolong kamu sedekahkan, tolong kamu setorkan atau serahkan ke rumah yatim atau ke masjid, biar agar jamaah setelah Jumat mereka halal mengambilnya tanpa, ya, siapapun yang mengambil boleh, yang mampu boleh, yang tidak mampu pun memang itu sasaran utama, ya, kemasannya adalah halal. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Pertama, ada akad istisna. Kemudian akad mewakilkan untuk menyerahkannya, membagi-bagikannya kepada orang tertentu. Ya. Ini sama juga Anda pesan makanan via telepon kepada warung nasi goreng umpamanya. Pak, saya beli nasi goreng, saya transfer dana ke Bapak, tolong antar ke rumah saya ya. Mau dimakan oleh istri saya, anak-anak saya. Ada bedanya? Tidak ada bedanya. Atau Anda katakan, Pak, ya, ini saya beli sekian porsi nasi goreng Anda, tolong antarkan ke rumah si Fulan. Itu donasi saya membantu makan malam mereka, dan setiap malam seperti itu lakukannya, berapa satu porsi sekian. Oh, kalau Bapak mau donasi, saya juga ingin dapat pahala, Pak. Ya, orang, di mana alamatnya, Pak, ini? Oh, iya, saya juga ingin pahala, Pak. Biasanya harganya umpamanya satu porsi adalah 30 ribu, saya juga ingin donasi, saya jual ke Bapak 25, tak ada masalah, dia juga dapat pahala, asalnya boleh. Ini bukan dari bab tawalli falafail akad, bukan dari bab itu seseorang memegang dua akad, dia sebagai ijab, dia sebagai kabul, tidak. Di sini ada dua akad yang berbeda. Satu akad jual beli istisna, ya, yang kedua adalah akad si penjual sebagai wakil untuk menyerahkannya. Ya, tetapi adalah ada baiknya bila Anda melakukan demikian, ketika sudah siap pesanan tadi 100 porsi, Anda beritahukan kepada dia, Pak, ini sudah siap porsinya. Ya, tolong diantarkan ke masjid itu ya. Ya, siap mengantarkannya, tidak ada masalah. Tapi Bapak tanda tanganin dulu bukti serah terima. Ya, saya percaya kok, nggak perlu apa. Iya, saya percaya nggak perlu apa-apa. Tapi saya khawatir nanti orang jadi fitnah. kamu ngambil kemudian gak nyerahkan apa-apa segala macam, ya, itu untuk jaga-jaga diri Anda. Khawatir nanti Anda dipermasalahkan oleh dia, kalau mungkin jumlahnya masih kecil, 100 porsi, kalau 1000 mungkin dananya sudah besar dan sudah terakumulasi mungkin sampai 100 juta. Dia ingin berniat jihad kepada Anda, selama ini dia ada bukti transfer 100 juta ke Anda, namun Anda tidak ada bukti serah terima. Tentu Anda bisa diadukan dengan aduan bahwasanya Anda melakukan penggelapan uang dia sebanyak 100 juta. Ya. Wallah, jadi kalau dia cuma pesan 1 atau 2 atau 10 porsi, saya kira tidak perlu juga merepotkan dia. Nah, Ustaz. Baik, saya jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ada patungan modal dengan teman untuk menjalankan sebuah usaha dengan jumlah masing-masing yaitu modal yang berbeda. Dari 5 orang yang kerja aktif, dari 5 orang yang bekerja sama, 3 orang aktif menjalankan usaha selain juga modal, dan 2 orang murni hanya membantu permodalan saja, Ustaz. Bagaimanakah pembagian keuntungan sesuai dengan syariatnya, Ustaz? Ya, pembagian keuntungan sesuai dengan syariat, sesuai dengan keredoan mereka. Tapi umumnya tentu dibagi dulu antara pengelola dengan pemilik modal. Yang pengelola dan status pemilik modal, dia dapat 2, dapat bagian sebagai pengelola, dapat bagian sebagai pemilik modal. Umpamanya kalau umumnya antara pengelola dengan pemilik modal ada 50-50, berarti dapat keuntungan umpamanya 100 juta, 50 juta untuk pengelola. Mereka ada bertiga yang mengelola, dan mereka bagi sesuai dengan kesepakatan mereka, apakah dibagi rata atau dibagi berdasarkan jenis profesi masing-masing, besar kecilnya sesuai dengan jabatan masing-masing. Ya, kemudian sisa 50% dibagi proporsional berdasarkan porsi modal masing-masing. Maka yang ada modal dan mengelola tentu dapat berlebih. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Barakallahu fiik. Dan kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami membuka donasi untuk membantu kaum muslimin di Palestina 4 tahun yang lalu, dan qadarullah karena terkendala satu dan lain hal kami belum dapat menyalurkannya kepada kaum muslimin yang membutuhkan di Palestina. Pertanyaannya, bolehkah kami alihkan bantuan tersebut kepada kaum muslimin yang membutuhkan di negeri ini, terutama mereka yang terkena korban bencana alam, dan apakah jika diperbolehkan kami perlu untuk mengumumkan kembali kepada orang-orang yang telah berdonasi? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Allah barik. Orang-orang yang sudah berdonasi, mereka sudah selesai urusannya, pahala mereka sudah mereka dapatkan. Masalah dana sampai atau tidak berpindah risiko kepada yang menerima dana. Yang mereka sudah selesai, andai pun tidak sampai sama sekali sudah selesai. Ya. Adapun dana yang di tangan Anda ini karena satu dan lain hal, maka tentu para ulama mengatakan dalam hal seperti ini bisa disalurkan, diwakafkan dan diinfakkan kepada yang sejenisnya. Ya, kalau ada kaum muslimin di Rohingya mungkin masih ada yang para pengungsi, Anda setahkan kepada mereka, tentu juga bagus. Ya, atau kaum muslimin di mana namanya, di daerah Cina itu, Uyghur. Uyghur ya. Ya, di daerah Uyghur ya, ada akses ke sana untuk menyerahkan kepada mereka itu lebih baik. Bila tidak ada atau risiko lebih tinggi, ya, itu lebih baik Anda serahkan kepada kaum muslimin yang di depan mata Anda. Ada umpamanya gempa atau bencana atau longsor atau banjir di depan mata Anda, di masjid tidak perlu Anda bawa izin luar negeri, dekat bisa ditransfer satu bank pada orang-orang yang terdampak banjir umpamanya di Pulau X, di Riau, di mana ya, Batam atau di Tanjung Pinang atau dimanapun di negara Anda, boleh, tidak ada masalah, tidak ada kewajiban Anda untuk menyampaikan kepada mereka, kepada para donatur. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat ini, barakallahu fiik. Demikian peninggalan yang bertanya, dan kita berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Dalam bab muamalah kita angkat kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Yanto di Pekanbaru, Ustaz. Pak Yanto, ahlan, silakan Pak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya, misalnya ada orang mau beli rumah kita secara kredit, apakah boleh membuat perjanjian seandainya tidak bisa bayar dalam beberapa bulan, maka rumah tersebut dijual untuk menutupi sisa hutang. Kalau uang tersebut berlebih, kita kembalikan kepada pembeli. Dan yang kedua, syaratnya tidak boleh dijual sama non muslim. Mungkin itu saja, Ustaz. Jazakallah khairan. Yang pertama boleh, yang kedua apa alasan Anda tidak boleh? Di rumahnya dekat dari rumah tinggal Anda? Ya, sebelahan. Itu rumah itu dalam keluarga kita semuanya muslim semua gitu, Ustaz. Artinya bersebelahan dengan keluarga besar Anda. Iya, iya, Ustaz. Nah, ini syarat yang berguna, boleh kita syaratkan. Oh gitu, Ustaz, ya. Iya. Iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Pak. Barakallahu fiik. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin kita berikan kesempatan via telepon di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo, silakan. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Kita, iya, sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Ini dari Umu Zain Padang. Umu Zain di Padang, silakan, Um. Iya, Ustaz. Ini Ustaz mau nanya, ada dalam penjualan barang, kalau misalnya PT yang ngambil harganya sekian. Nah, terus kalau misalnya harga lokal, dia ngambil lebih tinggi dari harga lokal. Tapi kita, bukan kita yang menetapkan, Ustaz, udah dari kebiasaan daerah sekitar situ. Itu bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Ibu menjual barang. Iya, menjual. Misalnya gini, Ustaz, dari hasil usaha kayak misalnya udang. Terus kalau misalnya PT ya, dia ngambil per kilonya harganya lebih rendah dari harga lokal. Sebentar, Ibu. Selagi harga yang Ibu jual tadi tidak lebih mahal jauh dari harga pasaran jualan, boleh. Kepada A, Ibu jual umpamanya per kilonya 1 juta. Kepada B, Ibu jual 10.000. Kepada C, karena teman lama, Ibu jual 900.000 per kilo. Tidak ada masalah. Tapi kalau Ibu jual harga pasaran 1 juta, Ibu jual kepada C, karena kayaknya ini orang benar ini, atau pokoknya kayak Anda ingin ngambil, udah jual ke dia 500, ini haram hukumnya, dan dia tetap memiliki khiyar saban, nah dia tertipu. Tapi kalau masih kecil, si tadi beda 10.000 dari 1 juta, itu suatu hal yang normal, hukumlah biasa. Oh gitu. Jelas. Iya, Ustaz. Dia perbedaannya enggak begitu besar, Ustaz. Misalnya ini harganya 10.000. Tidak perlu besar, Bos. Oh, gitu. Tidak sampai 10%. Oh, tidak sampai 10%, Ustaz. Misalnya enggak, saya bertanya, berapa persen perkiraan perbedaannya yang Anda berikan? Misalnya segini, Ustaz. Misalnya dia 80.000 per kilonya, terus yang lokalnya 85, misalnya gitu, Ustaz. Enggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah juga, Pak. Tidak, sampai 10%, sekitar 7-8%. Boleh, nggak ada masalah. Ayo, syukron ya, Ustaz. Ya. Nah, Mumu. Taib jazakallahu khairan muzin di Padang, barakallahu fik. Dan pertanyaan beliau merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini, Ustaz, dan sebagai ikhtitam, silakan Ustaz. Ya, suhani wa khatifillah, semoga Allah terus menjaga kita berada dalam syariatnya, dalam mencari harta dan membelanjakan harta, dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mau melaksanakan syariatnya. Karena ada beberapa manusia ketika mengetahui syariat Allah, dia malah lari dan tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk mentaati Allah dalam syariat muamalat tadi. Semoga dengan demikian kita dibahagiakan dan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wallahu litaufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.